Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih? Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak? Di toko saya? Ada dong. Bubu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000. Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu? Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan. Promonya banyak. Wah, promo apa aja? Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari. Hah? Terus-terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu. Wah, mau. Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet. Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah. Yang jual untungnya melimpah. Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik. Beli sekarang. Wangi mewah, gak ada duanya.